3, 2, 1, action. Rasane kaya ketipan daru, lintang kamulyan nipani dadaku. Sing lali wis eling karo aku, gelem mulih gelem bali nang omahku. Janur gunung rasane gumun setahun, ora rugi rino wengi nggonku nyuwun. Matur nuwun pancen kuwi sing tak suwun, rasane yo maklon. Rasane plong plong plong. Rasa ni kepiye.